kejahatan najis yang maka biji kasih uangnya tadi itu dengan tanpa membawa. Nah, ini kalau gini nih membawa namanya. Misalnya dibuangnya begini. Paham ya? Dibuangnya dari anggota badannya begini. Ini dengan tanpa membawa, hukumnya sah jika langsung dibuang. Kalau najisnya tadi itu adalah kering, diselentik, itu nggak bawa namanya. Tapi kalau membuangnya itu begini, kena najis serbannya misalnya, kemudian diangkat, serbannya dibuang, berarti ada membawa, batal sholatnya. Ingat baik-baik itu. Jadi cara membuangnya dikebasno. Bukan diambil serbannya atau dicopot kopiahnya baru dibuang, dikebasno tanpa dibawa begitu, tanpa dibawa. Nah. Tapi kalau baju, tunggu nyopot dulu. Kaos, tunggu ngelepas dulu, ya nggak bisa, batal berarti. Apa itu najis? Najis yaitu kullu mustakzarin yamna'u sihhatas shalah. Segala sesuatu yang menjijikan dan bisa mencegah kesahan sholat. Menjijikan sih banyak, tapi bukan segala yang menjijikan najis. Najis yaitu menjijikan dan juga membatalkan sholat. Contoh, umbel itu menjijikan. Tapi kalau misalnya keluar umbelnya di tengah-tengah sholat, batal apa enggak? Enggak batal. Berarti menjijikan yang bukan najis. Ludah itu menjijikan. Diludahi sama orang di tengah-tengah sholat. Berarti tidak batal apa enggak? Enggak batal. Berarti bukan najis. Lain kalau kotoran menjijikan. Bagaimana kalau misalnya terkena orang yang sholat batal? Itu adalah najis. Menjijikan dan mencegah kesahannya sholat namanya najis. Orang yang sholat harus bersih daripada segala najis. Di antara najis, kotoran manusia atau binatang, baik kencing maupun beraknya, darah, nanah, muntah, minuman khamar. Khamar yaitu segala yang memabukkan, yang cair. Bagaimana kalau pil koplo yang enggak cair? Bagaimana ganja enggak najis? Yang najis cair memabukkan. Kemudian apa lagi? Bangkai. Bangkai yaitu binatang yang mati bukan karena disembelih dengan benar. Kecuali bangkainya manusia enggak najis, bangkainya ikan, dan bangkainya belalang. Selain itu najis. Kemudian anjing, babi, atau yang diperanakkan daripada anjing dan babi. Contoh, ibunya kambing, bapaknya anjing. Sekalipun bentuk anaknya seperti kambing, tetap hukumnya najis. Kalau sholat terkena najis, baik anggota badannya maupun pakaiannya, hukumnya adalah batal. Kecuali seketika itu juga ketika kena najis langsung dibuang najisnya. dengan tanpa membawa. Karena itu, lihat dulu pakaiannya kalau mau sholat, dijaga dari najis. Tempatnya juga begitu. Kemudian termasuk yang membatalkan sholat yaitu mendahului imam dengan dua rukun perbuatan. Rukun-rukun sholat itu ada tiga macam. Ada yang dilaksanakan dengan hati, yaitu niat. Ada yang dengan bacaan, yaitu surat Takbiratul Ihram, surat Al-Fatihah, tasyahud, salawat, dan salam. Ada yang dengan fi'li, perbuatan, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk untuk tasyahud, qiyam, itu adalah fi'li. Nah, mendahului imam dengan rukun perbuatan, bukan rukun bacaan dan bukan rukun hati. Kalau mendahului dengan rukun hati, yaitu niatnya, nggak ada masalah. Tapi kalau mendahului rukun bacaan, kalau takbiratul ihram, makmumnya mendahului imamnya, ya nggak sah. Tidak sah sholatnya. Harus setelahnya takbiratul ihram imam. Tapi selain itu, kalau dilaksanakannya tadi itu, kalau selain itu tidak batal. Kalau rukun fi'li, tadi kan, makmum mendahului imam dua kali, batal. Kalau dengan sengaja. Dan ingat, misal, imam lagi qiyam baca surat Al-Fatihah. Imam belum rukuk, makmumnya rukuk, Allahu Akbar. Imam masih terus baca surat Al-Fatihah, makmumnya i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Yang ditinggalkan, rukuk. Sudah jelas. I'tidalnya, yang mendahului dia, rukuknya. Sudah jelas. I'tidalnya, masih dalam keadaan i'tidal. Imam belum rukuk, dia langsung meninggalkan i'tidal, mau sujud. Sekalipun belum, masih menaruh dahinya, kepalanya di atas bumi. Batal hukumnya, karena sudah mendahului imam dengan dua rukun perbuatan, yaitu rukuk dan i'tidal. Contoh lagi, imam rukuk, dia rukuk. Imam belum i'tidal, dia i'tidal. Imam masih rukuk, dia udah sujud yang pertama. Imam masih rukuk, dia udah mengangkat, meninggalkan sujudnya. Berarti sudah jelas dua yang ditinggalkan. Yaitu, sudah jelas dia mendahului imam. Yaitu, apa? I'tidal dan sujud. Tapi kalau misalnya, imam rukuk, dia udah juga rukuk. Imam belum i'tidal, dia i'tidal. Imam masih rukuk, dia udah sujud. Ditunggu dalam sujud, nggak diangkat kepalanya di sujud. Sampai imam sujud, nggak apa-apa. Nggak batal. Tapi haram hukumnya. Karena mendahului imam. Jadi, mendahului dua rukun, yaitu telah selesai melaksanakan dua rukun. Mendahului daripada imam. Gak boleh imam itu dibuat adalah untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyudamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti oleh si makmum. Ya kok disalib? Ama yakhshalladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar? Tidakkah merasa khawatir dan takut orang yang kebiasaan mendahului imam di dalam perbuatan sholatnya, nanti kepalanya akan dirubah oleh Allah di hari kiamat menjadi kepala keledai. Jadi sampean nanti akan lihat beberapa orang yang ahli sholat berjamaah, ternyata di hari kiamat bukan bercahaya dengan sholat berjamaahnya, tapi kepalanya seperti keledai. Kenapa? Lawang sholat berjamaah tahu imam di mukanya untuk diikuti, ditinggal. Dia seperti sholat sendiri. Itu namanya makmum keledai. Tahu keledai enggak sampean? Enggak ada di sini. Mirip kuda kecil. Keledai, himar namanya. Itu binatang paling goblok. Himar itu binatang yang bodoh. Suaranya enggak enak, belas. Cerawak setengah mati enggak enak. Tapi dikatakan dalam Al-Quran, permisalan, inna ankaral aswat, lau sautul hamir. Suara yang paling jelek itu suaranya keledai. Nggak iso dirungok, no. Cerah-cerit, dok. Karena itu, kalau jadi makmum, ikuti imam. Bagaimana yang paling pas ngikuti imam? Tadi kan. Kalau imam tadi itu sudah berpindah ke rukun, rukuk misalnya. Allahu Akbar, jangan rukuk kecuali imam sudah sempurna rukuknya. Allahu Akbar baru. Allahu Akbar. Rukuklah sebelum imam berubah daripada posisi mengerjakan rukun. Durungi imam mengangkat kepala, uberen ruku'o bersama imam. Jangan kamu ruku' kecuali setelah imam benar-benar sempurna ruku'. Begitu juga ihtidal. Jangan kamu mengangkat dari ruku' untuk ihtidal kecuali setelah imam tegak. Dan kejarlah untuk ihtidal bersama imam sebelum imam meninggalkan ihtidal mau ke sujud. Sehingga terus posisinya. Karena itu imam itu ojo cepet-cepetan. Imam itu harus memberi kesempatan kepada makmum untuk bisa diikuti. Sudah saya teruskan. Nanti akan saya terangkan. Yang ketiga, yang terakhir yang membatalkan sholat itu at-takhalluf bihima. Telat. Tidak mengikuti imam dengan dua rukun fi'li tanpa udzur. Kalau tadi itu mendahului, ini enggak. Telat malahan. Imam udah rukuk, dia enggak rukuk. Tetap dia dalam keadaan berdiri. Imam udah iktidal, dia tetap berdiri baca surat di dawak-dawak no. Berarti udah udah ketinggalan ruku. Imam meninggalkan iktidal mau sujud, dia tetap berdiri sekalipun imam belum menaruh kepalanya dalam posisi sujud, batal sholatnya makmum. Kalau tanpa udzur. Contoh lagi, imam sujud, sujud pertama. Makmum juga sujud. Imam duduk di antara dua sujud, makmumnya tetap sujud. Imam sujud lagi yang kedua. Tidak mengangkat kepala masih, tetap sujud yang pertama. Imam mengangkat kepala dari sujud kedua untuk tasyahud atau untuk qiyam, batal sholatnya makmum. Kalau tanpa kalau tanpa udzur. Tapi kalau dengan udzur, enggak apa-apa. Begini orang udzur itu. Misal, ada orang baru bisa baca surat Al-Fatihah. Imamnya cepat. Dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya, imamnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Masih Maliki. Allahu Akbar. Imam ruku. Maliki yaumiddin. Jami'a Allahu liman hamidah. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar, sujud sudah. Ini baru masuk Islam misalnya. Masih 2 jam masuk Islam. Moco Fatihah pelan-pelan. Sampai imam sujud lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Akhirnya imam kembali kiam. Walabolin. Aja sujud, aja rokok. Barangono imam lagi nanti. Sentenono sampai imam rokok ikut rokok. Tapi kehilangan satu roka. Setelah imam salam, tambah ono. Paham ya? Gak batal. Terus misalnya kalau selesainya surat Al-Fatihahnya ada di tengah-tengah. Misalnya, pas imam sujud, dia baru masuk Islam, baru bisa baca surat Al-Fatihah. Wairil mahu. Bi alaihim waladhallin. Imam lagi sujud. Itu kan sudah ketinggalan rukuk, iktidal. Sudah sujud imam. Apakah batal? Oh, karena ada uzur. Karena ada uzur. Maka enggak apa-apa. Terus bagaimana? Teruskan diikuti. Imamnya ditututi rukuk, iktidal sampai sujud. Ditututi imamnya. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena ketinggalan 2 rakaat dengan udur. Udur itu karena memang liput ilgiro'ah, karena memang bacaannya dia nggak bisa cepat. Baru bisa baca, atau baru masuk Islam. Atau karena misalnya dia sakit. Dia kena rematik. Mau rukuk itu pelan-pelan. Lah imamnya kecepetan. Ruku, iktidal, sujud, duduk. Tidak ada masalah. Yang penting tidak ketinggalan sampai sujud yang kedua. Tapi kalau sudah mengangkat kepala dari sujud yang kedua, mau giam, ojo pentututi ya, Mbak. Ruku, sampai itu. Sentih sebab entenono, wis. Ruku lagi sama imam, tapi ketinggalan 1 roka. Seperti tadi itu. Nah itu kalau jadi imam yang bijaksana. Yang bijak kalau jadi imam. Orang jadi imam itu jangan cepet-cepetan dan juga jangan terlalu lama. Sehingga yang ikuti sholat. Akhirnya benar-benar senang. Kecepetan yang gak khusyuk jadinya. Yang guru karena kritik. Sholatnya itu seperti ayam matok jagung. Tol, tol, tol, tol, tol, tol. Wakwar, tol, wakwar, tol, tol, tol. Seperti notol jagung katanya. Tapi jangan terlalu lama, itu gak benar. Pernah terjadi pada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Satu saat Mu'ad sholat. Dan yang menjadi makmum waktu itu ada seseorang yang dia tadi itu menjaga kedua unta. Kelihatan Mu'ad sholat. Ditinggal itu untanya sebentar. Dia berangkat ke Mu'ad. Sholat jadi makmumnya Mu'ad. Mu'ad ini seneng dowo sholati. Sedangkan itu orang jaga 2 unta. Habis surat Al-Fatihah, Mu'ad baca surat Al-Baqarah. Nah, ada riwayat baca surat An-Nisa. Orang ini, gak kena terus hilang untuk kui. Ini kalau saya teruskan, habis ceritanya unta saya. Tutuk no di bangili. Akhirnya, dia menyempurnakan, dia niat mufarokoh, dia menyempurnakan sholatnya sendiri. Mu'ad tahu, dikasih tahu, bulan itu kok tadi kok gak mau neruskan sholat dengan kamu. Gak seneng sholatnya itu kalau panjang, munafik memang dia tadi. Kata si Mu'ad. Munafik memang dia itu, gak seneng sholatnya panjang, orang munafik. Itu kok mudah sholat, itu kok mau salah, orang munafik itu males kalau sholat-sholat lama. Berat kalau mau melaksanakan sholat. Akhirnya orang tadi itu dibilang munafik, gak terima. Ngadu orang tadi itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku orang yang sholat, tapi aku gak betah kalau sholatnya lama seperti Mu'ad. Mu'ad terlalu lama ya Rasulullah kalau sholat. Orang-orang tua keberatan sebenarnya, anak-anak kecil juga keberatan mau sholat berjamaah kalau Mu'ad jadi imam. Panjang surat Al-Baqarah. Panggil Mu'ad, serius Nabi marah kepada Mu'ad. Abatan anta ya Mu'ad, mau membuat fitnah kamu Mu'ad. Orang yang senang sholat berjamaah gara-gara kamu akhirnya ngambul gak sholat berjamaah. Kalau mau sholat berjamaah, baca kitab yang, baca surat yang sedang-sedang. Seperti Subbihisma Rabbikal A'la, Wasyamsi Wadhuhaha, Wallayli Idza Yaghsyaha. Jangan panjang-panjang kalau sholat sendiri, yang panjang gak apa-apa. Tapi kalau berjamaah, baca surat-surat yang jangan terlalu pendek, Inna atau Innakal Kautsar ditetek. Kul wallahu ahad ditetek. Kenapa? Cepat. Jangan terlalu pendek. Jangan juga yang terlalu panjang. Kenapa? Di belakang kamu itu bukan orang yang kedot-kedot semuanya. Ada orang yang lemah. Ada orang yang punya hajat. Ada orang yang tua. Ada orang yang sakit. Kalau sakitnya sakit perut, pencret. Kalau ente terlalu lama, ambrol. Iya enggak? Kalau orang tadi itu punya hajat, dokter misalnya, pasien menunggu untuk diobati, sholat berjamaah, bacaannya lama, mati pasiennya. Nah kan begitu. Polisi misalnya, kalau sholatnya terlalu lama, habis kecolongan semuanya. Bacaannya yang sedang-sedang, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Begitu seharusnya. Seharusnya begitu. Seseorang kalau jadi imam. Ada satu cerita. Al-Baqarah itu apa sih artinya? Sapi betina. Surat Al-Baqarah, surat yang menerangkan sapi betina. Nah, termasuk mujizatnya Nabi Musa menghidupkan mayit dengan memukulkan sebagian anggota sapi betina. Karena ada cerita itu, maka suratnya dikatakan surat Al-Baqarah. Surat sapi betina. Ada lagi surat Al-Fil. Apa Al-Fil itu? Gajah. Kenapa? Karena di situ cerita bagaimana pasukan gajah menyerang Ka'bah dan akhirnya Allah menghancurkan dengan burung-burung ababil yang membawa batu-batu kerikil dari neraka Jahim. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah panjang, surat Al-Fil, surat Gajah pendek. Kalantara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Satu orang dia baru tobat, nggak ngerti agama, masuk masjid sholat. Kebenaran imamnya waktu itu kurang ngerti ilmu fikih. Seneng sholat-sholat yang panjang. Dia sholat di belakang imam. Yang dibaca surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Ini orang pegel dia sholat. Nggak habis-habis sholat ini. Sampai selesai dibetak-betakan. Apa sih yang dibaca sama imam ini? Surat apa sih? Surat Al-Baqarah. Surat sapi betina. Nanti sholat berikutnya. Sholat subuh. Misalnya apa yang dibaca? Nanti. Itu sholat isya misalnya. Surat Al-Fil. Surat gajah. Hah? Surat sapi segini panjangnya. Surat gajah berarti lebih besar ini. Lebih panjang. Gak mau sholat dah katanya. Tobat gak sholat akhirnya. Bukan tobat maksiat, tobat gak sholat. Gara-gara orang yang terlalu memanjangkan sholatnya. Nah, karena itu, kalau Anda jadi imam, diatur. Sholatnya jangan terlalu pendek, jangan terlalu cepat, dan juga jangan terlalu banyak. Dan jangan jadi imam kecuali yang disenangi oleh makmum. Leko tidak disenangi sama makmum karena syariat ya. Maka munduro. Misal, Anda itu adalah orang yang senang masih jagongan. Makmumnya tidak senang. Masuk imam sesuka jagongan. Munduro. Punya alasan yang tepat mereka. Punya alasan yang tepat. Anda ini misalnya orangnya masih suka kadang-kadang berbuat dosa, makmumnya nggak seneng minta orang yang bersih misalnya, kurang cocok dengan kamu, punya alasan, munduro. Jangan maksa, orang kalau maksa nggak disenengi ambil uang dari imam, mokso dari imam, sholatnya nggak akan naik ke langit, sak jengkal, sak cengkilan dari ronomu nggak sholatnya, artinya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana? Ya cari imam yang sekiranya makmumi seneng, makmur masjidnya nanti. Seneng orang yang berjamaah. Tapi alasannya harus berdasarkan syariat. Oh, enggak seneng imam ibu. Apa? Elek. Nolai sih ganteng dulu, imam kok ngono. Lah, tidak ada apa itu, apa itu. Enggak ada dasar syariat. Imam itu suaranya yang indah kalau bisa. Bacaannya yang pasek. Maca Quran koyo kadang-kadang kelaran. Bismillah. Oh, lepasan itu. Yang sekiranya bacaan tadi itu membuat makmum tadi itu bila mendengarkan akan terbawa menjadi khusyuk. Penting itu, suara itu penting. Yang merasa suaranya tidak enak, bacanya tidak fasih, mundur, cokon terus nanti imam. Jadi serahkan kepada yang lebih pas untuk jadi imam. Kalau yang jadi imam itu pas, insya Allah orang itu senang sholat bersama dia. Makmur masjidnya. Sama dengan khutbah Jumat. Yang enak ceramai, bagus menyentuh, suruh ceramah. Gak enak. Mari ngunungan Tuhan. Sembahyang ambil ngelayang. Masiral muslimin. Akhirnya kalau dindung-dung ini yang mendengarkan. Turu gape. Komat tangi. Allah Akbar sembahyang. Inilah perlunya saudara-saudara memilih imam yang tepat. Tapi yang jelas siapapun jadi imam asal bacaan Fatihahnya itu fasih sah. Shalli ala man qala la ilaha illallah wa khalfa man qala la ilaha illallah. solati mayit yang mengucapkan la ilaha illallah. Siapa saja? Masih dewe'i gak pernah berbuat baik. Masih meninggalnya dalam keadaan maksiat, solati. Gak apa-apa. Mati bunuh diri. Mengucapkan la ilaha illallah, solati. Mati dia dalam keadaan mabuk, solati. Dan sholatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Makmuman ambil wong mengucapkan la ilaha illallah. Gak apa-apa. Masih wongi kurang bagus. Gak apa-apa. Yang penting bacaannya, Pak. Masih. Mudah-mudahan insyaAllah kita semuanya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin, sholat sebaik mungkin, dan dijadikan orang yang ahli melaksanakan sholat berjamaah. Amin. Allahumma.